السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبا كثيرا مباركا فيه يحب ربنا ويرضاه وصلاة نبينا ورسولنا محمد بإحسان إلى يوم الدين ucapan syukur dan terima kasih untuk Kabupaten Ciamis ikut berperan serta dalam mewujudkan ilmu di rumah Allah. Saya mengucapkan terima kasih dan syukur dan hormatan kepada UI Kabupaten Ciamis Bapak Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Hidayat Hafizahullah wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, yang semoga Allah menjaga beliau dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam majlis yang singkat ini. Semoga Allah menjadi amal soleh diterima di sisinya dan akan memberat timbangan amalan soleh beliau di hari kiamat nanti. Para hadirin yang saya muliakan, majlis seperti ini adalah salah satu majlis ibadah yang diperintahkan dan dihimbau dalam syariat Islam, terkhusus ketika kita berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah." Wadzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Qur'an, yakni berusaha memahami hukum dan syariat Al-Qur'an. Maka sakinah, perasaan tentram, gundah gulana diakibatkan dan meliputi mereka rahmat Allah, sehingga dirahmati iman mereka, ibadah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan memuji hamba Allah, kaum yang berkumpul di masjid dalam meraji ilmu, mempelajari Al-Qur'an. Oleh karena itu, karena majlis ini mengandung nilai ibadah yang juga diperintahkan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu Islam ini adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain terhadap kita semuanya. Maka sebuah ibadah akan menjadi amalan yang makbulat, amalan yang diterima di sisi Allah, apabila dipenuhi dan dijalani di atas dua prinsip penting. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi jalla wa ala, mengikhlaskan niat karena Allah. ingin mendapatkan ridhonya, ingin mendapatkan ampunannya, dan ingin beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Bukan sekadar tambahan wawasan, tambahan maklumat, tetapi dengan tujuan untuk diamalkan. Kehadiran kita di masjid, di rumah Allah ini, dalam majlis yang mulia ini, bukan untuk sebuah kepentingan selain ridha Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membantu saya dan antum semua untuk menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin, yang menjalani ibadah dan amalannya ikhlas karena mengharapkan ridhonya. Yang kedua, prinsip pokok yang mesti diwujudkan adalah ibadah tersebut harus terbimbing dan dijalani dalam koridor bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan yang akan kita sampaikan, berita akan kita yakini alaihi wasallam. Islam ini ibadah yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada bimbingan dari kami, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Oleh karena itu, majlis yang mulia ini yang pada dasarnya, pada awalnya mengandung nilai ibadah, hendaknya dijalani dengan dua prinsip utama tadi. Ikhlasun niyyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan diniatkan untuk diamalkan. Yang kedua, dijalani majlis ini di bawah bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Dari tema atau tajuk yang sudah mayoritas antum mengetahuinya, gerakan atau kelompoknya adalah mayoritas adalah muslim, dan negeri kita ini adalah negeri muslim. Tentunya menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga keutuhan kaum muslimin, ukhuwah mereka, ibadah mereka, kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, merupakan tanggung jawab kita semua. Tidak bisa beban tanggung jawab ini hanya di ada satu pihak saja. Misalkan hanya kepada waliul amr, pemerintah, tanpa rakyat, tanpa masyarakat, tanpa tokoh-tokoh agama, maka akan menjadi sulit, akan menjadi sebuah beban yang besar ketika tugas besar ini hanya dikembalikan kepada satu pihaknya. Kita sebagai rakyat umat memiliki tanggung jawab. Para hadirin yang saya muliakan, maka majlis ini pun diadakan sebagai upaya ta'awun secara khusus di dalam mengotorinya. Masyarakat muslim dari berbagai yang mencemarinya, dan dari itu diharapkan akan bisa dipertahan bangsa dan negara kita ini, didirikan dengan pertolongan Allah SWT, dan juga perjuangan kaum muslimin, ayah-ayah dan kakek-kakek kita umat Islam di negeri ini. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya kepada Allah lah kita kembali. Allah satu-satunya yang bisa menjaga. Kalau kita tahu, hanya Allah Al-Aliyul Qadir yang maha tinggi dan maha berkuasa, maha mampu, adalah satu-satunya yang bisa melindungi kita. Yang pertama adalah banyaklah kita kembali kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam meraih keselamatan. Jangan sampai kita bersandar kepada kekuatan kita, kita akan hancur. Jangan sampai kita bersandar kepada banyaknya kawan dan teman kita, kita akan hancur. Jangan sampai kita bersandar kepada ilmu kita. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, semua ini akan mengalami kehancuran dan kegagalan. Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian wajib bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jangan bersandar kepada makhluk, jin, manusia, paranormal, para dukun. Semua itu adalah fata morgana yang akan menghancurkan kita. Kalau kita tahu itu, bahwasanya hanya Allah lah yang dapat melindungi dan menyelamatkan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dan menjadikan asbab, sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada keutuhan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, menjaga kaum muslimin, keutuhan bangsa dan negara kaum muslimin, adalah dengan semua pihak, semua kalangan, siapapun dia, berposisi sebagai apapun dia, yang namanya makhluk dan hamba Allah, wajib untuk menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya, dan seluruh urusannya, mengikuti bimbingan, nasihat, dan prinsip-prinsip yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyelisihi Rasul. Jangan sampai kita berbeda prinsip, berbeda amalia, berbeda cara ibadah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan sampai ketika ada perintah dari Nabi, kita mendengarnya, kita telah sampai berita itu, kemudian kita mengabaikannya atau apalagi menolaknya. Mari kita dengarkan salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, ayat yang ke-63. Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Bisa azab ini dalam bentuk malapetaka, bencana alam, perpecahan, saling mengintai satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan, sehingga keutuhan masyarakat, keutuhan negerinya pun rontok hancur, disebabkan menyelisihi satu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, وَقَدْ جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan, yakni oleh Allah, bagi barang siapa yang menyelisihi perintahku. Tidak cukup waktu untuk kita mengkaji banyak ayat Al-Quran yang semakna dengan yang kita sebutkan, atau banyak hadis Rasul yang semakna dengan yang kita dengarkan bersama. Dari satu ayat dan hadis setidaknya kita mengambil pelajaran. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menyelisih sunnah Nabi, perintah Nabi, atau mengerjakan larangannya. Kalau kita sebagai seorang pribadi, jangan sampai akidah kita, ibadah kita, akhlak dan budi pekerti kita menyelisihi sunnah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Keutuhan masyarakat muslim dan negara kita yang muslim ini adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa dirinya tidak punya andil dalam kehancuran negeri ini. Hendaknya masing-masing menuduh dirinya, khawatir jangan-jangan saya punya andil. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kajian kita pada hari ini kita ingin memfokuskannya untuk membahas tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang membahayakan keutuhan ukhuwah umat Islam dan keutuhan negeri kita yang muslim ini. Kalau dalam beberapa kajian yang lalu kita telah membahas di berbagai tempat atau melalui media-media lainnya, cetak maupun elektronik, tentang bahaya terorisme, akidah kaum khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, kemudian dari sana mereka membolehkan dan menghalalkan, menentang, memberontak penguasa dan melakukan pembunuhan atau tindak anarkis lainnya terhadap umat. Dan itu pun tidak boleh berhenti. Upaya kaum muslimin, upaya ahli sunnah untuk menjelaskan penyimpangan kaum teroris khawarij yang membahayakan keutuhan umat Islam dan keutuhan negara kaum muslimin terus secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari media ke media. Tidak kalah pentingnya dalam kesempatan ini kita akan memfokuskan kepada sebuah bahaya yang mengancam akidah umat, mengancam keutuhan ukhuwah Islamiyah, mengancam keutuhan bangsa dan negara kita ini. Tentunya di dalam kita membahas dan mengatasi berbagai problem, hendaknya kita kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu riwayatnya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Nabi, akan menyaksikan berbagai perselisihan-perselisihan di tengah umat. Sebuah musibah sudah Allah takdirkan sebagai ujian bagi umat Islam. Tetapi bagaimana jalan keluar dan solusinya? Rasulullah melanjutkan, qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin mim ba'di. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan di tengah umat untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip-prinsip Rasul, metode Rasul di dalam memahami dan menjalani Islam, metode Rasul di dalam mendakwahkan Islam dan mentarbiyah, mendidik umat, metode Rasul di dalam beriman dan berakidah dan berakhlak. Itu maksud dari kalimat sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah, metode, prinsip para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum, yang kemudian dikenal dengan Al-Khulafa'ur Rashidun. Segala problem kita di masa ini kembalikan kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa. Ini bimbingan dan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengadopsi cara-cara non-Islam. Jangan kita mengimpor metode-metode barat, logika-logika, filsafat-filsafat, kemudian kita meninggalkan sunnah Rasul dan sunnah Khulafa'ur Rasidun. Rasulullah menyatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian wahai umatku dalam kondisi yang terang benderang. Malam harinya bagaikan siang. Malam hari yang layaknya adalah gelap bagaikan siang, karena jelasnya semua urusan agama, karena jelasnya berbagai hukum agama dan metode iman. Tidaklah seorang, kata Nabi, keluar dari apa yang aku tinggalkan, aku wariskan ini, kecuali dia akan binasa, baik itu seorang pribadi ataupun sebuah rumah tangga ataupun sebuah masyarakat ataupun sebuah negara, yang keluar dari prinsip-prinsip Nabi, sunnah Rasul di dalam memahami dan mengamalkan Islam, maka dia terancam dengan ayat tadi di dalam surat An-Nur, terancam dengan hadis Rasul yang kedua dan yang sekarang kita dengarkan bersama. Maka kembalikanlah problem umat ini kepada bimbingan beliau dan Khulafa'ur Rasyidin. Lebih umum lagi, Rasulullah SAW mengatakan ketika memberitakan akan terjadinya perpecahan di tengah umat, wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umat ini akan terpecah, kata Nabi, menjadi 73 kelompok, seluruhnya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Rasulullah tidak menyebut nama orang. Rasulullah tidak menyebut nama kabilah atau suku. Rasulullah menyebutkan sebagai jawaban ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu-satunya itu, kelompok yang akan selamat dari azab Allah itu siapa? Tidak dibiarkan umat mengklaim bahwa yang belajar kepada Ustadz Fulan itu adalah yang selamat satu-satunya. Yang belajar di pondok A atau pondok pesantren B itulah yang menjadi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Atau yang masuk dalam organisasi ini dan organisasi itu, tidak semuanya. Atau yang berwarga negara ini dan berwarga negara itu, tidak demikian jawaban Nabi. Jawaban Nabi adalah sebuah prinsip. Kata beliau, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Pada hari Rasulullah masih hidup, wahyu turun, Rasulullah menjelaskan wahyu, menjabarkan, merincikan selama kurang lebih 23 tahun hingga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun sebagaimana dijelaskan oleh Umar ibn Khattab ketika datang seorang Yahudi mengatakan, inni la'alamu ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna yawma nuzuliha 'idan. Seorang Yahudi menemui Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tahu sebuah ayat di dalam kitab suci kalian. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami untuk kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari tanggal turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan besar. Tapi memang Islam bukan agama perayaan. Islam bukan agama perayaan, peringatan ini dan peringatan itu. Semuanya mengikuti bimbingan. Maka Umar bin Khattab menjawab, wallahi inni la'alamu aina nazalat wa mata nazalat. Innaha nazalat fi Arafah yauma Arafah. Demi Allah, aku tahu ayat di dalam surat Al-Maidah ini tadi, ayat ketiga surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, di mana dia turun dan kapan dia turun. Sungguh dia turun di padang Arafah, pada hari jamaah haji sedang wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Subhanallah. Al-Imam Malik mewasiatkan kepada muridnya yang bernama Imam Syafi'i, ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata Imam Malik kepada muridnya ini, ma lam yakun yauma idzin dinan falaisal yaum dinan. Segala sesuatu, amalan, keyakinan yang bukan bagian daripada agama Islam pada hari itu, hari apa? Hari hingga turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada Islam. Al-Imam Malik hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu, ayah dan kakek kita belum lahir, telah mengatakan ucapan ini, sehingga segala keyakinan, segala bentuk ideologi, segala bentuk akidah, segala bentuk ibadah yang dinisbatkan kepada Islam namun tidak ada contoh dan permisalannya, tidak ada bimbingannya dari Rasul, maka itu bukan bagian dari Islam. Demikian ulama salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengingatkan kita. Kalau tadi sempat disinggung oleh Kiai Haji Ahmad Hidayat hafizahullah, semoga Allah menjaganya, bahwa upaya memurnikan akidah umat yang sudah terpolusi ini dengan apa caranya? Mengembalikan sesuai dengan kondisi sumber utama yang murni bersih, dikembalikan dengan upaya seperti itu. Maka dari itu penting untuk disosialisasikan kepada kaum muslimin, siapapun dia, apapun posisinya, untuk sama-sama punya etikat dan kesungguhan, tidaklah berislam, tidaklah memahami Al-Quran, tidaklah memahami sunnah dan beribadah kepada Allah, kecuali dengan cara pemahaman, cara ibadah dan akidahnya generasi pertama umat ini, yaitu murid-murid Rasul, para sahabat Nabi yang belajar Islam langsung di bawah bimbingan Nabi, di bawah kontrol wahyu Allah subhanahu wa ta'ala hingga wafatnya Rasul. Ketika ayat dari surat Al-Ma'idah itu turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, banyak sahabat Nabi yang meneteskan air mata, menangis, menyadari bahwa insya Allah tidak lama lagi Rasulullah akan berpisah dan akan bertemu, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar, kurang lebih 80 hingga 100 hari setelah itu, sepulang beliau dari haji, penghabisan haji perpisahan, pulang ke Madinah, kemudian beliau sakit dan wafat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, salah satu bahaya yang mengancam akidah umat, saya katakan bahaya karena akan menggiring umat kepada penyelisihan terhadap prinsip dan sunnah Rasul yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mengancam kita makhluk, kalau yang mengancam kita manusia, kalau yang mengancam kita itu dari bangsa jin, kita masih bisa dengan pertolongan Allah untuk menghadapinya. kalau yang akan mengancam kita adalah kekuatan terbesar di dunia dari kalangan orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro, dan Amerika serta sekutunya, kita masih punya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya alam semesta ini. Tetapi kalau yang mengancam kita adalah Allah, mau kemana kita pergi, mau kemana kita lari? Bumi, buminya Allah. Langit adalah langitnya Allah. Angin adalah anginnya Allah. Lautan itulah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya siap tunduk patuh kepada Allah kapan diperintah oleh sang Rabbnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bahaya yang saya maksud itu adalah bahaya kelompok sesat Syiah. Kelompok Syiah ini telah berada di berbagai pelosok bumi, tidak luput negeri kita ini. Di samping kita akan sekelumit membahas tentang akidah Syiah, kita juga akan banyak belajar atau mengambil pelajaran dari sejarah. Karena sejarah itu merupakan salah satu guru yang terbaik. Salah satu pembimbing yang terbaik adalah sejarah. Oleh karena itu Allah menyatakan, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang tepat. Nabi mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain, tidaklah seorang mukmin akan disengat oleh seekor hewan atau binatang berbisa dari satu lubang yang sama. Sudah pernah disengat dari lubang tersebut, masih saja lewat di sana, masih saja lubang itu tidak ditutup. Seorang mukmin tidak demikian. Kenapa? Karena seorang mukmin dengan keimanannya, dia akan mengambil pelajaran, mengevaluasi apa yang pernah terjadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum Syiah telah disebutkan oleh para ulama kita tentang berbagai penyimpangannya. Dan dalam kesempatan singkat ini, kita hanya bisa menyebutkan sekelumit dari itu. Antara lain adalah keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran yang ada pada kaum muslimin adalah Al-Quran yang sudah dikhianati, yang sudah dikurang-kurangi. Berbeda dengan Al-Quran yang ada pada mereka, yang mereka istilahkan dengan Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Mereka mendoktrinkan kepada pengikutnya bahwa Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, dan para sahabat lainnya telah mengadakan perubahan-perubahan terhadap Al-Quran, pengurangan dan penambahan. Ya subhanallah, sangat luar biasa. Al-Quran yang dibaca oleh kita dalam setiap harinya, kita agungkan dan kita muliakan. Di bulan Ramadan kita meluangkan waktu yang banyak untuk membacanya. Kaum muslimin tidaklah memegang Al-Quran atau menyentuhnya kecuali dihimbau dalam syariat ini untuk dalam keadaan dia sedang suci, berwudu. Karena dia adalah kitab yang memiliki nilai sakralitas, nilai kesucian. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, menjaga Al-Quran. Tidak akan ada yang mampu menyentuhnya dalam pengertian merubahnya, menambahnya, menguranginya. Hingga hari kiamat nanti. Allah mengatakan dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra, yakni Al-Quran. Karena nama lain Al-Quran diantara namanya adzikra. Kamilah yang telah menurunkan adzikra ini, dan kami yang menjamin penjagaannya. Kami yang akan menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Syiah meyakini dan mendoktrinkan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, di rumah-rumah kaum muslimin, di masjid-masjid muslimin, dibaca oleh umat Islam dalam sholatnya, itu adalah Al-Quran yang sudah dimanipulasi, sudah ditambah dan dikurangi, dirubah-rubah. Ini menunjukkan bahwa Allah telah gagal. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari perkataan yang mereka ucapkan itu. Allah gagal menjaga Al-Quran dari perubahan-perubahan, dan telah menuduh sahabat Nabi yang mulia, yang agung, telah melakukan pengkhianatan terhadap Al-Quran. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah satu akidah yang mengandung kekufuran. Barang siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan ini, dia telah keluar dari Islam. Karena salah satu rukun Islam adalah, atau salah satu rukun keimanan adalah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, terkhusus dalam hal ini adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran datangnya dari Allah sebagai kalamullah dan dijaga oleh Allah kemurniannya hingga hari kiamat nanti. Dan ini bukan omong kosong. Apa yang sekelumit akan saya sebutkan ini telah dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah dari data-data konkret yang bisa dipertanggungjawabkan dari kitab-kitab kaum Syiah. Kita mengatakan bahwa min famika adinuka ya ayyuhasyi'i, melalui ucapan-ucapan mulut kalianlah kami menilai kalian sendiri. Karya-karya Syiah bertebaran dan berusaha untuk ditebarkan di tengah-tengah umat. Antara lain kitab Usulul Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu tokoh Syiah. Juga kitab Furu'ul Kafi. Kalau tadi Usul Al-Kafi, sekarang Furu'ul Kafi, juga ditulis oleh orang yang sama, yaitu Al-Kulaini, akan mengenalkan kepada kita siapa Syiah yang sebenarnya. Begitu juga kitab Biharul Anwar, karya tokoh mereka Al-Majlisi namanya, juga salah satu rujukan utama. Berikutnya kitab Faslul Khitab fi Tahrif au fi Itsbat Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Kitab ini khusus berbicara, yang terakhir saya sebutkan, tentang adanya upaya penyimpangan, manipulasi, pengkhianatan terhadap Al-Quran. Nah, dan berbagai karya-karya Syiah lainnya, seperti kitab Al-Hukuma Al-Islamiyah, karya Al-Khumaini. Jadi ini bukan qila wa qal, bukan dari katanya ke katanya, tapi memang bersumber dari sumber-sumber asli yang otentik dari karya-karya para ulama dan tokoh Syiah. Kenapa saya tegaskan begini? Supaya kita tidak mudah tertipu ketika ada seorang Syiah di kampung kita atau di tempat kita bekerja, dan antum sampaikan, anda sampaikan kepada dia, atau dia yang memulai berbicara, enggak benar kok orang-orang Syiah dikatakan bahwa berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin itu adalah Al-Quran yang palsu atau yang telah dimanipulasi. Enggak benar. Saya meyakini Al-Quran itu. Yang satu lagi mengatakan, oh enggak benar apa yang diisukan tentang kami. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Ketahuilah bahwa kaum Syiah, di antara prinsip penting dan prinsip pokok dalam menjalankan ideologinya adalah prinsip at-taqiyah, prinsip menyembunyikan sesuatu, menampakkan yang berbeda dengan yang dia sembunyikan, mengucapkan sesuatu secara dusta untuk mengkelabui orang tentang ideologinya kalau kondisi dianggap belum kondusif. Ini namanya prinsip at-taqiyyah. Mari kita lanjutkan tentang kaum Syiah ini. Di antara keyakinan kaum Syiah adalah keberadaan imam mereka yang berjumlah 12 imam yang mereka yakini mereka adalah ma'sumun, orang-orang yang terbebaskan dari kesalahan dan dosa. Masya Allah. Sementara Nabi mengatakan kullu ibni Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun, seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak manusia tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan imam mereka yang 12 itu maksum. Mereka berkeyakinan, berakidah, beriman bahwasanya imam mereka yang 12 itu mengetahui perkara yang gaib, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan mereka meyakini bahwa para imam 12 itu memiliki perbendaharaan ilmu Allah. Ya subhanallah, sebuah kekafiran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakan, wahai Muhammad, sampaikan sebagai bentuk akidah dan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ulama sejak masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam kita yang 4, al-imam Abu Hanifa, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, kemudian al-imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan seluruh ulama ahli sunnah, ulama umat, mengatakan barang siapa yang mengklaim ilmu gaib baik untuk dirinya atau untuk manusia lain, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Para hadirin yang saya muliakan, kaum Syiah berkeyakinan bahwa imam mereka yang 12 itu, mereka tidak akan mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Kapan mau mati? Sesuai dengan kehendaknya. Ya subhanallah, Allah mengatakan, وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ayat ini menegaskan bahwa masyiah hamba, kehendak dan kemauan hamba itu tunduk dan patuh kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akidah kaum Syiah akan menggiring umat ini secara perlahan untuk menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini akan hancur tanpa Yahudi dan Nasara menyerang kita, karena kita terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara keyakinan kaum Syiah yang membahayakan keselamatan dan keutuhan umat, keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara kaum muslimin, adalah mereka meyakini seluruh sahabat Nabi adalah kafir kecuali orang-orang tertentu yang mereka pilih dengan hawa nafsu mereka dan kepentingan mereka. Mereka meyakini sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, khairu hadhil umma ba'da nabiyiha, manusia terbaik dalam umat Islam setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang pertama menerima Islam, membela dan berjuang membela Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan sebagai seorang yang kafir. Umar ibn al-Khattab juga demikian, difonis oleh kaum Syiah sebagai orang kafir. Bahkan dikatakan dua sahabat mulia ini sebagai sanama Quraisy, dua berhala Quraisy, adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai orang-orang Iran dan orang-orang Syiah itu memiliki doa tersendiri yang mereka baca dalam kesempatan-kesempatan yang mereka anggap sebagai kesempatan yang makbul, yang mustajab. Doa itu diberi nama dengan doa la'an sanama au sanamai Quraisy. Doa laknat untuk dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Doanya panjang, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dia berdoa, Allahumma al'an sanamai Quraisy Abu Bakr wa Umar, wal'an atba'ahuma wa muhibbihima. Ya Allah, laknat Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy, dan laknat orang-orang atau para pengikut dan yang mencintai keduanya. Itu doa mereka. Mereka meyakini bahwa Sayyidah Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq, adalah wanita pezina yang sekarang ini, kata mereka, Aisyah sedang diazab oleh Allah di dalam neraka. Ya subhanallah, ya subhanallah. Para ulama salaf mengatakan, man sabba ahadan asmin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa zindiq, zindiq, zindiq. Barang siapa yang mencela satu orang sahabat, jangankan Abu Bakar dan Umar, termasuk sahabat yang paling junior sekalipun, maka dia adalah seorang yang zindiq, seorang yang memusuhi dan membenci Islam dan keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela satu orang dari sahabatku. Demi Allah, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar botol ini. Kalau ada orang di zaman ini berinfak emas sebesar ini, dia akan dikatakan orang yang dermawan, yang peduli kepada umat dan memiliki solidaritas kepada umat. Kata Rasulullah, kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai nilai infak atau sedekah salah seorang sahabat, walaupun hanya dua tangan ini atau satu genggam ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kemuliaan mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Mereka adalah pilihan Allah untuk menjadi penyalur dan penyampai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dari Rasulnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang terbaik di dalam agama kalian? Generasi mana yang terbaik dalam agama Yahudi? Mereka menjawab, ashabu Musa, para sahabat Nabi Musa. Kaum Nasoro kalau ditanya, siapa generasi terbaik di dalam agama kalian? Qala al-hawariyun ashabi Isa, para al-hawariyun sahabat-sahabat Nabi Musa. Tapi kaum Syiah kalau ditanya, siapa yang paling jahat dari umat ini, paling jelek? Mereka menjawab, adalah sahabat-sahabat Muhammad. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara akidah Syiah yang cukup membahayakan keutuhan ukhuwah Islamiyah, keutuhan kehidupan sosial kemasyarakatan di negeri kita ini secara khusus, adalah keyakinan mereka bahwa seluruh manusia yang bukan bagian dari orang Syiah adalah kafir. semua negara pemerintahan di zaman ini sebelum keluarnya Imam Mahdi, Imam Mahdi versi mereka, maka itu adalah pemerintahan yang tidak sah dan dinyatakan sebagai taghut, pemerintah yang kafir. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah para tokoh-tokoh Syiah di dalam karya-karya mereka yang sebagiannya saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu mereka menganggap dan berkeyakinan di negara manapun mereka hidup, selain mereka adalah kafir dan pemerintahnya adalah pemerintah kafir. Kalau sudah kafir, berarti hartanya halal untuk diambil, jiwanya dan darahnya boleh untuk ditumpahkan. Ini pun tercantum dalam karya-karya mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Khumaini dalam kitabnya yang bernama atau berjudul Al-Hukuma Al-Islamiyah, pemerintahan Islam maknanya, makna judul kitabnya, menyebutkan di sana bahwa tidak pantas seseorang untuk menjadi pegawai pemerintah, bekerja di pemerintahan, kecuali dengan tujuan masuknya mereka ini ke dalam pemerintahan sebagai pegawai atau pejabat demi kemaslahatan agama Syiah. Disebutkan juga di dalam karya-karya Syiah yang lainnya hal yang sama, sehingga dalam agama Syiah salah satu makar mereka adalah melakukan gerakan clandestine, gerakan penyusupan ke dalam tubuh pemerintah untuk mengkader orang-orang, sehingga ketika saatnya telah tiba untuk melakukan pemberontakan, maka pemberontakan itu akan berjalan dengan mulus. Ini tertulis di dalam karya-karya mereka. Bahkan Al-Khumaini memprovokasi kaum Syiah, mendoktrin kaum Syiah dengan sejarah, mengingatkan kaum Syiah dengan perjuangan, kata mereka, dan kepahlawanan dalam pandangan Syiah. Tokoh atau dua tokoh yang salah satunya bernama Nasiruddin At-Tusi dan juga yang dikenal dengan Ibnul Alqami. Dua tokoh ini hidup kurang lebih seingat saya pada tahun 400 sekian hingga 500 sekian, yakni pada abad kelima atau abad keenam Hijriah. Apa yang dilakukan oleh dua tokoh ini tadi? Ibnul Alqami hidup pada masa-masa akhir dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasi. Dia pada waktu itu berhasil menyusup ya, sampai pada tingkatan dia menjadi menteri yang menentukan kebijakan-kebijakan negara. Luar biasa. Dengan sabar melakukan upaya clandestine ini tadi, sampai pada tingkatan menjadi seorang menteri dalam posisi yang strategis. Dalam kondisi yang seperti itu, Ibnul Alqami melakukan makar terhadap negara, bekerja sama dengan Genghis Khan atau Hulagukan, dengan mengabarkan, membocorkan rahasia negara, bahwa negara sekarang sedang dalam keadaan lemah di berbagai bidang. Bidang politiknya lemah, terjadi persaingan. Dalam bidang ekonominya lemah. Dalam bidang keamanan atau hankam, Ibnul Alqami memiliki kebijakan dengan alasan ya, karena tingkat pembiayaan tentara yang sangat besar, maka jumlah tentara dinasti Utsmani pada waktu itu yang disebutkan kurang lebih berjumlah 200 ribu tentara, dikurangi sampai tersisa 10 ribu tentara. Yakni berapa persennya yang hilang. Dengan alasan pembiayanya sangat besar. Dengan itu pula Ibnu Al-Qami menentukan kebijakan anggaran untuk para tentara kekuatan negara dinasti Utsmani yang sangat sedikit, sehingga tentara pada waktu disebutkan dalam buku sejarah seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir, dan beberapa buku sejarah lainnya, tentara itu sampai maaf saja menjadi kere, mengemis di jalan-jalan, memakan makanan sisa orang. Di saat itulah dia melakukan makar, membocorkan rahasia negara kepada tentara Mongol. Dan pada saatnya Ibnu Al-Qami mengirim surat meminta kepada Raja Mongol Genghis Khan atau Hulagu Khan pada waktu itu untuk masuk ke negeri Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Utsmani untuk menyerang dan menghancurkannya. Maka datanglah ratusan ribu tentara Mongol menyerang negeri Islam Baghdad, dan di saat itu hancurlah negeri Islam tersebut. Disebutkan dalam sejarah kurang lebih 2 juta muslim terbunuh. Kalau seandainya 10 ribu muslim, peristiwa pemberontakan gerakan separatis Republik Maluku Selatan di Ambon, itu disebutkan yang terbunuh kurang lebih 10 ribu orang. Dengan sumber berita yang berbeda-beda jumlahnya, berarti tidak ada seberapanya dibandingkan jumlah yang terbunuh di negeri Baghdad pada waktu itu secara khusus dan beberapa wilayah negeri muslim sekitarnya. 2 juta muslim terbunuh. Dan kalau kita lihat kuantitas manusia kurang lebih 9 abad yang lalu itu, nah, dengan di zaman sekarang 2 juta itu kalau dinilai sekarang mungkin nilainya sama dengan 20 juta atau 30 juta manusia dihabiskan oleh tentara Mongol akibat pengkhianatan Syiah terhadap negara setelah melakukan proses kaderisasi dan clandestine terhadap negara dalam waktu yang cukup panjang. Para hadirin, semisal dengan Ibnu Al-Qami, orang yang namanya Nasiruddin At-Tusi juga berhasil secara bertahap naik kepada posisi penting dan strategis dalam pemerintahan, dan oleh Al-Khumaini yang sangat dipuja-puji oleh Jalaluddin Rahmat. Hati-hati kepada seluruh muslim siapapun dan dimanapun posisinya, hati-hati, sangat dipuja dan dipuji sebagai tokoh revolusi, tokoh Islam, dipuji oleh Al-Khumaini Nasiruddin At-Tusi sebagai pahlawan. Karena dia juga berperan menghancurkan dinasti Abbasi sehingga terbunuhlah jutaan muslim. Disebutkan dalam sejarah pula mayat-mayat muslim yang tidak terurus. Bayangkan jumlah yang mati dalam gelombang tsunami Aceh, wallahu alam persisnya. Ada yang mengatakan 200 ribu, ada yang mengatakan lebih, wallahu alam. Yang benar, itu pun pemerintah kita dengan kondisi seperti ini kewalahan dan kesulitan mengatasi mayat-mayat tersebut. Dalam keadaan wilayah-wilayah lain negeri ini masih selamat dan aman, kesulitan mengatasinya. Sampai diadakan penguburan massal, baru setelah 2 bulan 3 bulan ditemukan mayat lagi. Padahal hanya terhitung ratusan ribu. Ini hitungannya adalah jutaan manusia. Disebutkan dalam sejarah tersebut sehingga mayat-mayat tersebut membusuk berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mengakibatkan wabah penyakit yang tidak hanya di negeri Baghdad sampai menyentuh negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang meliputi Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu dahulu diberi nama Syam. Sampai angin itu masuk ke daerah Syam dan membawa wabah penyakit. Banyak muslimin yang sakit dan mati. Wanita-wanita dan bayi-bayi kelaparan menimpa negeri. berkepanjangan, bukan 10, 20 tahun, 30 tahun, hancur negeri Islam. Para hadirin yang saya muliakan, ternyata tidak hanya di Baghdad, di negeri Mesir, kaum Syiah juga melakukan hal yang sama. Melalui salah satu pejabat teras pemerintahan di negeri Mesir pada waktu itu, melakukan surat menyurat dengan Eropa, Perancis dan yang bersamanya, mengabarkan dan membocorkan rahasia negara tentang kelemahan-kelemahan negara, dan meminta kepada mereka untuk mengirim pasukannya. Subhanallah, sebelum terwujudnya makar ini, terbongkar surat-surat tersebut oleh pemerintah pada waktu itu. Sehingga akhirnya tokoh Syiah ini tadi dieksekusi mati sebagai pengkhianat negara. Ternyata subhanallah, tokoh Syiah ini telah melakukan kaderisasi di PNS-PNS, kata orang sekarang, pegawai-pegawai negeri sipil dan militer, melakukan pembinaan. Ketika tokoh ini dieksekusi, di luar dugaan pemerintah, ternyata kurang lebih 50 ribu orang di sekitar istana dari para pegawai itu yang memberontak, membela tokoh mereka yang dibunuh oleh pemerintah. Terjadilah pertempuran sengit di sekitar istana, walaupun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ribuan korban yang telah jatuh itu, terselamatkan negeri. Tidak jauh dari negeri Mesir, apa yang menimpa negeri Syam, para tokoh Syiah juga demikian, melakukan makar dan pengkhianatan terhadap negara. Inginnya memberi kesempatan kepada tentara Salibis untuk menyerang negeri Syam dengan perjanjian, jika berhasil, maka Syam wilayah utara atau bagian utara milik kaum Eropa, Salib, dan Syam bagian selatan dikuasai oleh kaum Syiah. Yang semisal ini disebutkan dalam sejarah. Jadi kita yang hidup di zaman ini salah satu episode sejarah yang mungkin anak cucu kita akan mengenang nanti. Maka kita bertanggung jawab, wahai kaum muslimin, wahai umat, terhadap keutuhan akidah umat Islam, terhadap keutuhan ukhuwah dan kehidupan sosial kemasyarakatan muslim, serta keutuhan bangsa dan negara ini. Kita harus mendidik diri kita, keluarga kita, pegawai kita, teman kita di atas akidah Al-Quran dan Sunnah, agar Allah merahmati negeri ini, merahmati masyarakat ini. Jangan sampai saudara kita atau diri kita sendiri menjadi orang yang materialis, mengukur segala sesuatu dengan materi. Kawan diukur dengan materi, lawan diukur dengan materi. Jangan. Kasihan negeri ini. Jangan sampai, kalau dalam istilah keumuman, jiwa bela negara kita itu luntur. Dijual negara dan bangsa ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan politik. Jangan, wahai saudaraku. Ini negara berdiri pertama dengan rahmat Allah, kedua berkat tetesan darah dan perjuangan kaum muslimin, ayah-ayah kita. Demi Allah, kalau seandainya para pejuang negara ini dibangkitkan oleh Allah hidup, mereka akan menangis melihat anak cucunya tidak memiliki jiwa juang dan jiwa bela untuk negara ini. Jangan sampai. Untuk itu semua, tidak ada cara terbaik di dalam membina umat. Tidak ada cara terbaik di dalam membangkitkan semangat Islam, semangat ukhuwah, dan stabilitas nasional, stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, dan yang lainnya, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dari semua pihak di negeri ini. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya kita ingat kepada hadis Rasul yang tadi sempat saya sebutkan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain, tidaklah seorang muslim akan disengat oleh seekor hewan atau binatang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Cukup sejarah telah berlalu, jangan kita mengulanginya. Di antara sebab terjadinya berbagai pengkhianatan dan pertumpahan darah tersebut adalah lengahnya dan lalainya umat Islam dari belajar Islam. Lengahnya dan lalainya umat Islam dari belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalainya umat Islam di dalam menjalani dan mendirikan sikapnya, akidahnya dan ibadahnya di atas prinsip-prinsip para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Umat Islam terlenakan dengan dunia. Umat Islam dari pagi hingga sore hingga petang sibuk dengan dunia. Bagaimana dia mengumpulkan dunia? Wahai saudaraku, ketahuilah generasi terbaik umat ini yang tingkat kesolehannya tidak bisa dicapai oleh generasi sesudahnya dan sesudahnya, mereka adalah fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Namun ternyata dengan izin dan kekuatan Allah, mereka berhasil merontokkan dua negara superpower pada waktu itu, yaitu Persia yang sekarang menjadi Iran dan Romawi yang di bawah kekuasaan Yahudi dan Nasara. Rontok dua negara superpower itu dengan kekuatan yang notabene adalah orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Innama tunsaruna bi du'afaikum." Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin atau orang-orang lemah di antara kalian. Ya, doanya orang lemah itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang lemah yang beribadah kepada Allah, orang-orang miskin yang dekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam itu bangkit untuk belajar ilmu Islam, mengkaji. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan di dunia dan tentunya kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia dalam bentuk kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, terciptanya ukhuwah, adalah kata Rasulullah, Allah akan jadikan dia faham, mengerti, berilmu tentang agamanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan, "Wa mafhumul hadis anna man lam yufaqihu Allah ta'ala fi dinih lam yurid lahu khairan." Barang siapa yang tidak Allah faqihkan dia dalam urusan agamanya, ilmunya tentang agama itu mepet-mepet, tentang ibadahnya juga minim, tentang akidahnya juga minim, tentang Al-Quran banyak tidak tahu, maka ada tanda-tanda bahwa dia akan jatuh pada kehancuran. Baik itu pribadi, kalimat man yuridillahu di sini, ataupun sebuah rumah tangga, atau lebih luas dari itu, masyarakat luas. Jadikanlah masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia ini, kita dan saudara-saudara kita, masyarakat yang cinta ilmu, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu sunnah di masjid-masjid, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, di kantor-kantor, dalam kondisi dan kesempatan yang memungkinkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Tadi sempat saya singgung tentang salah satu prinsip Syiah. Yaitu yang namanya taqiyah. Prinsip ini mereka terus mendengungkan dan mendoktrinkan kepada pengikutnya. Bagaimana cara berdusta kepada umat Islam. Bahkan cara berdusta antar pengikut mereka, karena pengikut mereka itu maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang senior, ada yang junior. Tidak semua urusan yang diketahui oleh tokoh teras dan senior Syiah boleh diketahui oleh para Syiah yang masih junior. Bertahap itu, bertahap dan bertahap. Taqiyah pun berlaku di antara mereka. Nah, maka dari itu jangan kita tertipu. Jangan kemudian kita mengatakan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah kok. Katanya ciri-ciri Syiah itu kalau sholat tidak bersedekap. Kalau sholat itu dia irsal begini. Tapi orang yang dituduh Syiah itu enggak kok. Saya lihat sholatnya bersedekap. Hati-hati. Syiah siap berdusta demi mengelabui umat. Ini didoktrinkan di dalam karya-karya kitab-kitab mereka. Diwasiatkan dalam majelis-majelis khusus mereka. Jangan kita terlena. Dengan taqiyah inilah mereka berhasil dalam sejarah di beberapa negeri dan wilayah di muka bumi ini melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam dan pembunuhan terhadap umat Islam. Jangan sampai pula di balik ini ada di antara umat Islam atau tokoh agama atau tokoh apapun dia yang kemudian mengatakan sudahlah jaga ukhuwah Islamiyah, tidak ada beda Syiah dengan Sunnah, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama kalau sholat itu menghadap ke kiblat. Coba tanya orang Syiah itu, kiblatmu mana? Mereka akan jawab Ka'bah. Subhanallah, saya mendengar yang seperti ini melalui seorang khatib berkhutbah di mimbar Jumat, mengatakan dengan tegas sekarang ini bukan saatnya lagi kita berselisih dan mengatakan Sunni Syiah, Sunni Syiah. Tidak ada beda Sunni. Kita ukhuwah, kita ukhuwah. Apalagi itu sekedar khatib yang kelasnya itu mungkin kelas kecamatan atau mungkin kabupaten di ruang lingkup masjid. Kalau yang menyatakan itu seorang tokoh yang ketokohannya lebih luas dari itu, sangat berbahaya. Yang mengatakan tidak ada beda antara Sunnah dengan Syiah, atau dengan kata lain, redaksi lain, perbedaan Sunnah dengan Syiah itu seperti perbedaan empat madhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dan bahwasanya Syiah itu salah satu madhab dalam Islam. La, kadzabta ya akhi. Anda telah berdusta kepada umat. Sungguh Syiah bukanlah bagian daripada Islam. Sungguh kaum Syiah itu yang meyakini bahwa imam mereka lebih mulia dari para nabi. Imam mereka itu mengetahui perkara gaib dan perbendaharaan ilmu Allah. Itu bukan bagian dari Islam. Mereka adalah agama tersendiri. Belajar dari sejarah di zaman kita ini pula, apa yang terjadi di beberapa negara agar tidak terjadi di negeri kita. Biasanya kaum Syiah itu akan mulai menunjukkan kekuatannya apabila satu, umat Islam lalai, yang kedua, pemerintahan dalam keadaan lemah, perselisihan di tingkat pemerintahan. Yang ini komentar begini, ini keluar kebijakan begini, dikritisi yang ini di media massa, di televisi, di koran, di majalah, di internet. Nah, sehingga tanpa sadar kita apapun posisinya membongkar aib negara kita sendiri. Dan jangan antum kira bahwa intelijen-intelijen asing itu tidak ada di negeri kita. Terus mereka berada memantau titik lemah muslimin dan negara ini di sisi mana, dan siapa pihak-pihak yang bisa dimanfaatkan untuk diadu domba dan melemahkan negeri ini, sehingga setidaknya mengurangi biaya mereka dalam menghancurkan negeri-negeri muslimin, supaya biayanya gak terlalu besar, hancurkan mereka dari dalam. Kalau kita mau belajar sejarah negeri ini, perjuangan dulu di negeri ini, apa yang dilakukan oleh para penjajah negeri ini, Belanda secara khusus, apa yang disilakan dengan divide et impera, sistem belah politik, belah bambu, kita dibenturkan, dilihat, ah ini bisa, kita kasih dia sedikit dunia, kita kasih dia sedikit jabatan, ya, popularitasnya diangkat, ya, untuk nanti dibenturkan dengan ini. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati, wahai kaum muslimin yang cinta Islam, cinta negeri ini, tolong jangan sampai kita hancur, atau setidaknya kita membiarkan anak cucu kita hancur. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saya katakan mereka kaum Syiah akan mulai melancarkan gerakannya dalam bentuk kekuatan, tindakan fisik, anarkis dan pembunuhan, pemberontakan apabila telah mendapati negara dalam keadaan goncang dan lemah. Sistem keamanan pun mulai melemah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang ini? Pemberontakan kaum Syiah Al-Houthiyah di bagian wilayah utara negeri Yaman, sehingga terjadi pembunuhan besar-besaran menggunakan senjata-senjata berat. Ya. Tidak lain ketika mereka mendapati pemerintah negeri tersebut dalam keadaan lemah, berselisih. Militernya pecah menjadi dua, yang pro ini, yang pro itu. Tahu mereka, Amerika terus memantau itu dan memberi komando, kapan lakukan ini, segera lakukan ini, jangan dulu, tunda yang di sana. Itu Amerika polisinya. Maka dari itu, mari kita jaga negeri kita ini, mari kita jaga muslimin di negeri ini bersama-sama. Pertama dengan masing-masing kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjalankan syariatnya, menjalankan perintah Nabi, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga kita, pendidikan kita, dakwah kita, negara kita. Dengan itu Allah akan jaga negeri ini. Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Menolong agama Allah dalam bentuk apa? Beramal dengan syariat agama Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, kekuatan mana, siapa lagi yang bisa mengalahkan kalian kalau Allah sudah mau menolong kita? Tapi kata Allah, kalau Allah sudah tidak mau menolong kalian, membiarkan kalian, siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah? Para hadirin yang saya muliakan, kita jujur saja, secara kekuatan fisik, militer, teknik tempur, peralatan tempur, kita kalah dengan orang-orang kafir. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita kalah. Kalau kita dibiarkan oleh Allah, kita kalah. Kenapa Allah membiarkan kita, tidak menolong kita? Karena kita jauh dari Allah. Kehidupan dalam sosial kemasyarakatan banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Mulsar, perdukunan, tukang-tukang ramal terus berkembang di negeri ini. Terus mewarnai kehidupan saudara-saudara kita yang mau berdagang pergi ke dukun, yang ingin berhasil dalam usahanya datang ke paranormal, yang kehilangan barang hilang datang ke tukang ramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal menanyakan perkara yang gaib, di mana mobil saya yang dicuri, di mana pencurinya, atau yang semisalnya, bertanya hari pernikahan saya yang tepat itu tanggal berapa ya, atau datang kepada seorang dukun bertanya tentang sesuatu, maka tidak Allah terima sholat dia selama 40 hari, baik sholat fardunya ataupun sholat-sholat sunnahnya, tidak diterima oleh Allah, tertolak. Dalam riwayat lain lebih berat lagi, Rasulullah mengatakan man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau dukun kemudian bertanya tentang suatu perkara yang gaib dan meyakininya, membenarkan berita si dukun, maka dia telah kafir dari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, Allah memanggil kita. Wahai muslimin, Allah yang ghafur, Allah yang rahim, yang rahman, yang maha pengampun, memanggil kita semua umat Islam untuk kembali kepada Allah bertaubat. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dalam bidang akidah. Liberalisme di negeri kita ini semakin terus meningkat. Mereka melakukan kaderisasi-kaderisasi. Keyakinan bahwa semua agama sama. Keyakinan bahwasanya tidak boleh dipaksa seseorang untuk memeluk agama. Dan berbagai keyakinan kaum liberalis yang belajar Islam di negeri-negeri kafir, belajar Islam di Kanada, belajar Islam di Belanda, belajar Islam di Amerika, pulang ke negeri ini menyebarkan akidah liberalisme di berbagai lembaga pendidikan muslimin. Ini pun juga harus dibersihkan dari kehidupan akidah umat Islam agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kaum muslimin, melindungi kaum muslimin dari musuh-musuhnya dan dari kehancuran. Jalan keluarnya adalah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adhnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, singkat katanya inah itu jual beli yang dengan sistem riba. Sebenarnya hutang piutang, pinjam 1 juta kembali 1.050.000, itu riba. Dan kalian sudah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan perkebunan, pertanian, lupa syariat. Kalian meninggalkan perjuangan di jalan agama Allah, membela agama Allah. Maka kata Rasulullah, akan Allah timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan, hilang wibawa kita. Hilang wibawa kita. Di hadapan kaum kufar, hilang wibawa kita. Maka kata Rasulullah, tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari kita, tidak akan Allah hilangkan kerendahan tersebut dari umat Islam ini sampai kalian kembali mengamalkan agama kalian. Jalan keluarnya adalah kembali kepada bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa kembali menjalankan syariat Allah tanpa kita belajar, tanpa kita talabul ilmi. Dari pagi sampai sore kita sibuk dunia. Setelah itu, kapan Anda mau belajar Al-Quran? Kapan Anda mau belajar tafsir ayat-ayat Allah yang dijelaskan oleh para nabi, atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Apa maknanya? Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, Apa maknanya? Kita tidak tahu. Sebuah aturan dari Allah pencipta kita. Kita sibuk dengan media massa. Ketika ditanya, kenapa Bapak sibuk? Ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Supaya tidak ketinggalan wawasan. Subhanallah. Dalam urusan agama, kita tertinggal wawasan kita. Belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Belum lagi hadis-hadis Nabi yang membimbing kita. Kita sibuk, bahkan untuk media massa ini kita keluarkan uang. Untuk beli koran saja bisa 3.000-4.000 sehari. Belum lagi yang lainnya, belum lagi yang lainnya. Habis waktu kita. Kita tahu wawasan tentang dunia, berita demi berita, tapi kita tidak tahu berita dari Allah dan Rasulnya. Wahai saudaraku se-Islam, saya menasihatkan diri saya, keluarga saya, dan semua antum, semua kaum muslimin, untuk serius duduk dengan tekun, meluangkan waktu belajar Al-Quran dan Sunnah serta warisan generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar, sampai kita hidup dan sampai hari kiamat nanti. Semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat. Kita sudah mendekati waktu duhur. Demi menyiapkan diri untuk sholat duhur, maka saya akhiri kajian di siang hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.